Jadi ini banyak sekali tanda-tanda kalau orang ada gangguan di jantung, ya. Termasuk seringnya seseorang itu berdebar-debar, ketakutan, ya. Itu juga termasuk salah satu yang menandakan masalah di jantungnya. Terus jantung ini bisa bermasalah karena apa? Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam sebuah ayat gitu kan. Jadi, ya, kemarin saya sempat dapat ada teman saya, dia datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ternyata ada teman dia masih muda, umurnya baru 35 tahun itu kena kanker. Sehingga saya tak kanker getah bening, tak kanker apa, cukup berat, termasuk keganasan juga. Usut punya usut, ternyata wanita ini, si temannya teman saya ini, ternyata dia gak ridho banget suaminya kawin lagi gitu. Ya, bukan masalah perihal suaminya kawin lagi mau tidak, itu urusan sendiri-sendiri lain. Tapi yang saya maksud ketika memendem, yang dipendem itu perasaan itu. Gitu. Ternyata ngefeknya sampai ke penyakit berat. Jadi kalau kita ada sesuatu yang kita mau sampaikan, sampaikan aja. Ya, seperti itu. Dan saya pengen memberikan sedikit masukan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini, karena gini, semakin banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita kerjakan, maka sebenarnya semakin perfect hidup kita, akan semakin benar. Cuman beberapa kali waktu kemarin berbuka puasa, saya lihat ada beberapa yang masih makan berdiri. La ta'kulu qa'iman, kata Rasulullah. Jadi please banget, kalau saya boleh saran, makanlah duduk. Apapun bentuknya, pokoknya duduk gitu kan. Yang pertama itu, yang kedua, makanlah dengan tangan kanan. Karena Nabi SAW bahkan disebutkan itu salah satu sahabat, saya lupa siapa, itu ternyata ketika beliau makan lupa dengan tangan kiri gitu kan, ternyata beliau muntahkan makanannya. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi pesan saya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti kita berbuka, ayo mari kita biasakan hidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk kesehatan seperti ini. Dan ternyata sekalian semua yang Nabi sampaikan itu benar adanya. Semua yang Nabi sampaikan itu benar adanya. Itu gak perlu diragukan, memang benar. Kalau saya memang menyampaikan banyak hal, terutama dengan kesehatan, itu banyak orang yang bertanya-tanya, benar gak sih, benar gak sih gitu kan. Tapi ternyata, bahkan ada satu hal, ada satu produk kesehatan yang sering banget dipakai oleh Nabi SAW. Produk itu bernama siwak. Siwak ini ternyata diteliti, kita lihat videonya ya. Ya ini siwak. Jadi ternyata gabungan adalah pasta gigi dan sikat gigi, ya. Bagaimana dengan dia mengatakan bagaimana dengan natural toothbrush, ya. Yang ada sikat giginya ada, tapi mineralnya ada. Dan ternyata ditemukan pada satu produk Nabi itu siwak. Jadi siwak itu kalau saya boleh katakan semua kebutuhan mineral gigi Anda ada di siwak, Bu sekalian. Makanya kalau Anda pergi ke lagi umrah atau haji, sekarang banyak sekali orang-orang Turki ya yang bawa siwak ini kemana-mana. Ya. Jadi dia bisa juga digunakan untuk sikatnya, tapi mineralnya juga punya. Itu pada siwak loh sekalian. Jadi dua hal, ada beberapa sunnah-sunnah Nabi SAW yang mungkin kita perlu hidupkan juga. Sunnah tersebut salah satunya adalah menggunakan siwak. Ya, bukan sikat gigi, tapi siwak beneran. Ya, bukan sikat gigi. Ya. Jadi kita mulai mencoba mengajak orang, berdakwah kepada orang dengan bagaimana pola sehatnya Nabi, Bapak sekalian. Ya. Nggak usah malu juga, tapi jangan depan orang juga lah. Bukan depan ngobrol, gimana toko, gitu, nggak juga gitu. Ya. Ya, apalagi kan sudah banyak itunya, air mulutnya kita, Bapak sekalian. Jadi prinsipnya kalau kita kerjakan itu maka kita akan sehat. Tapi hari ini kita akan bahas bagaimana ternyata banyak sekali zaman saat ini, di zaman modern saat ini, penyakit-penyakit berat, kalau saya boleh katakan, itu ternyata subhanallah menjadi penyakit yang sudah menjadi apa ya, langganan banyak orang, Bapak sekalian. Oke. Jadi WHO sering mengatakan bahwa 80% kematian di seluruh dunia itu akibat penyakit jantung dan kanker. Penyakit jantung, kita akan bahas jantung nanti sedikit. Oke. Penyakit jantung dan penyakit kanker. Dan itu semua sebenarnya kalau kita mau cegah, Bapak sekalian, kita mau cegah itu bisa. Guru saya waktu saya pernah belajar tentang kesehatan Islam seperti di Malaysia, dia bilang kalau kamu mau lihat sehatnya jantung seseorang, tinggal kamu lihat karang giginya, dia bilang. Karang giginya. Jadi kalau karang giginya banyak, kemungkinan besar jantungnya banyak masalah, dia bilang. Karang gigi itu menandakan apa? Menandakan asam. Ya, karang gigi dalam gigi manusia itu kalau semakin banyak itu menandakan tubuhnya terlalu asam. Jadi kalau dibersihin gimana? Dibersihin ya bisa gitu kan. Cuman kalau gak ngubah apa yang dimakannya, insya Allah juga akan bermasalah. Tetap akan bermasalah. Jadi bukan cuman masalah secara strukturnya, Bapak sekalian. Oke, nah kita akan bahas satu demi satu. Mudah-mudahan cukup. Baik, Bapak sekalian,